Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al'am. Naam. Qura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al'amu ta'rifuhu al'amu lughatan asyamilu. Baik. Al'am ta'rifnya, definisinya secara bahasa asyamil, yang meliputi ya keseluruhan. Nah, al-am yani umum, yani yang meliputi secara menyeluruh. Baik, istilahan. Istilahan al-lafzul mustaghraqu li jami'i afradihi bila hasl. Al-lafzu al-mustaghriqu. Nah, qira' al-lafzu. Istilahan al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasl. Mithlu innal abrara la fi na'im. Nah, secara istilah dalam ilmu usul fiqh, al-am artinya lafaz al-mustaghriqu, lafaz yang mencakup, meliputi li jami' afradi, seluruh anggotanya, ya, seluruh individu anggotanya, bila hasrin, tanpa pembatasan, tanpa pembatasan, ya, jumlah tertentu, karena meliputi seluruhnya, seluruh afrad, seluruh individu anggotanya. Tajib. Contoh, inna al-abrar lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, al-abrar ini am. Nanti akan datang penjelasan karena sigot al-abrar, ya. Al ini adalah min syab al-umum. Nah, yang meliputi seluruh orang-orang baik, ya. Lafi na'im, sungguh dalam nikmat yang kekal dalam jannah. Nah, jadi semua hadzal lafdz yadul abrar yastaghriqu jami' afrad al-abrar, mencakup siapa saja, seluruh yang sifatnya abrar, seluruh individu yang memiliki sifat ini, masuk semua dalam keumuman al-abrar. Jadi tidak ada yang tidak masuk dalam na'im, dalam jannah, selama memang dia abrar. Sayyid, qira. Fakhruja biqawlina al-mustaghriqu li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal'alami man nakirati fi siyaq al-isbati kaqawlihi ta'ala fatahriru raqabatin li'annaha la tatanawalu jami'i al-afradi ala wajhi syumuli wa indama tatanawalu wahidan ghairu muayyanin. Baik, keluar dengan ucapan kami al-mustaghri jami' afradi, yang mencakup seluruh individu anggotanya, yaitu ma la yatanawalu illa wahidan. Nah, sesuatu yang tidak meliputi, ya, mengenai kecuali satu saja. Nah, contohnya al-alam, yaitu isim alam. Lianna al-alam yufidu mada? Al-khas. Lianna al-alam yufidu al-khusus. Nah, karena isim alam itu menunjukkan makna khusus. Baik. Wa nakirah fi siyaqil isbat. Dan nakirah pada konteks, ya, siyak itu konteks, al-isbat penetapan, ya, yufidu mada, an-nakirah fi siyak al-isbat yufidu mada al-itlaq. Nah, faqali ta'ala, nanti bisa ditaklik di akhir, seperti firman Allah ta'ala, fatahariru raqabah, maka kafarannya adalah membebaskan raqabah. Nah, perhatikan raqabah nakirah, ya. Siap konteks kalimat ini nafiyat isbat, isbat. Baik, maka raqabah, ya, tidak menunjukkan makna umum, karena yang menunjukkan makna umum adalah nakirah fi siyaqin nafi, akan datang nanti. Baik, li'annaha la tatanawalu jami' al-afrad, karena raqabah itu tidak meliputi seluruh anggota, si individu yang menjadi anggotanya, ala wajhi syumul, dalam bentuk meliputi keseluruhan serentak, ya, sekaligus secara serentak. Wa innama tatanawal wahidan ghairu muayyan. Hanya sesungguhnya, ya, lafaz raqabah ini meliputi salah satu dari yang termasuk jenis raqabah ghairu muayyan tanpa dikhususkan. Jadi dia bukan khas karena tidak ada pengkhususan budak tertentu. Fadhil raqabah artinya memerdekakan budak. Adakah pengkhususan budak ini saja, budak ini saja, budak itu saja? Tidak ada pengkhususan. Jadi ghairu muayyan, tidak ditakyin, tidak dikhususkan. Tapi apakah dia menunjukkan umum? Artinya berarti seluruh raqabah yang dia miliki serentak semuanya harus dimerdekakan. Jadi jika punya 50 budak, berarti 50 budak dikeluarkan, dibebaskan semua. Jika budaknya 100, berarti 100 budak semua dimerdekakan serentak sekaligus karena umum. Lah. Tetapi yang diperintahkan dimerdekakan adalah satu raqabah. Satu raqabah yang mana? Tidak khusus. Tidak ada pengkhususan raqabah yang ini atau yang itu. Ya, tetapi salah satu dari raqabah itu dibebaskan, dimerdekakan, maka sudah terpenuhi. Ini namanya mutlak. Jadi nakir fi syakil isbat mutlak. Mutlak itu nanti akan datang penjelasan. Mutlak itu dia meliputi keseluruhannya, tapi tidak secara sekaligus, secara serentak. Tetapi masuk di dalamnya satu persatu. Raqabah, tahrir raqabah, memerdekakan satu orang budak. Yang mana saja di antara yang ada yang dimerdekakan satu sudah sah. Bukan umum dalam arti semua serentak dimerdekakan, tapi satu saja yang dimerdekakan, tapi tidak khusus, tidak ditentukan yang mana, terserah yang mana. Itu namanya mutlak. Nanti ada pembahasan tentang mutlak. Nah, kalau umum masuk semua sekaligus satu kali serentak. Paham? Nah, wa kharaja biqaulina. Wa kharaja biqaulina ila hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'atun wa alfun wa nahwuhuma. Keluar dengan ucapan kami bila hasr tanpa pembatasan jumlah, yaitu yang menyiputi seluruh individu anggotanya, ma'al hasr disertai pembatasan. Kasma'il adad. Kasma'il adad. Ya, kasma'il adad di isim-isim angka. Ya. Mi'atun. Umum bukan? Tidak. Karena dibatasi jumlahnya 100. Alf. Umum tidak? Tidak. Karena dibatasi 1000 saja. Nah. Wa nahwu dan semisalnya. Nah. Soal ada ini mi'atin wa alif wa nahwu ihma juga bisa. Nah. Boleh? Nasih bihan ra'atadir minkum. Nah, ma ziltu muta'aban min akhiris safar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.